si kopi hayu urang jajan heula jeung urang kabeneran hanang mana tuh dulu dilepak. Neng kopi nahiji sing karasa amis pahit neng. Dagang teh warung ti kopi tengah peting aku sararepi hujan gerimis rek mulang jauh katong dagang ti kopi depayu tayanu meli sana jangan rugi baturan buka bogor hanya sih nyir nan kangen ni noyak itu etet juningin nah yang biasa nalak jiwa kan sebuah noyak ya patah gitu nyanya atu terus wudu neng kopi nahiji singkara sya amis pahit nang abdi mah embung lamun dianjukan bae akan dianjuk kopi asal kula dianjuk hate bulan raya agung dibayar jeung mas kawin nang seneng jadi potong namun pajukut akang resep ngahereuyan ei mun ngahereuyan moal rek di ladangan warung ti kopi tengah peting aku wudu neng kopi nahiji sing karasa amis pahit nang abdi mah embung lamun dianjukan bae akan dianjuk kopi asal kula dianjuk hate bulan bayar jeung mas kawin. potong. Namun panjukut akang resep ngahureuyan. Ei mun ngahureuyan moal rek di ladangan. Warung di kopi tengah peting aku sararepi. Hujan di panduan yang beakna. Hanya.